keputusane Gusti Allah, ketetapane Gusti Allah. Kuat tak tergoyahkan. Doa itu permohonan hamba kepada Tuhannya. Kuat. Doa itu mukhul ibadah. Saripatinya ibadah. Silahul mukmin. Senjatane wong mukmin. Nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Takdir kuat. Doa kuat. Sami kuate. Antara takdir kalih donga niku lebih kuat sing pundi? Misale ana wong jati blimbing ditakdir melarat. Terus wonge sruwegep ndonga njaluk sugih. Niki dadine menang sugih napa menang melarat? Takdire melarat, ndongane sugih. Niki sing menang melarate napa sugihe? Sugihe napa melarate? Ternyata Gusti Allah niku sering batalno keputusane dhewe mergo nuruti penyuwunane kawulane. Akhire menang sugih. Mula Kanjeng Nabi dawuh addu'a yaruddul qadha. Donga kuwi iso nolak takdir. Mangkane kula suwun dulur-dulur kula wong Jatim Blimbing sing sregep donga. Lah sayangi wong saiki nek dijak ndonga ki do aras-arasen. Ana kiai ape ndongae kadang dijawil, "Yi, aja dawa-dawa. Aja suwe-suwe katok nek amin." Mas operator ekone dikurangi, Mas. Operator ekone dikurangi. Sing penting cethone, sonmu ra penak. Nah, saniki kula takoni jenengan jawab. Dongane wong bungah karo dongane wong susah niku mandi pundi? Bungah napa susah? Salah. Ternyata luweh mandi dongane wong bungah timbang dongane wong susah. Wong susah kuwi dongane rapatek mandi. Wong susah yo aja akeh-akeh ndonga. Wong susah niku dikon ngatah-ngatahaken istighfar. Donga niku nek wayah bunga, ta'aruf ilallah firroha. Kowe ngenalo Gusti Allah, mareka Gusti Allah, nyuwuna nang Gusti Allah, nek pas bunga, pas seneng, pas bahagia. Lah sayange wong jati blimbing niku nek wayahe bunga, kata-katae lali, panenane dadi, duwike akeh, awake waras, ora gelem donga. Engko nek wis panene gagal, utange akeh, lara, ora gableg dhuwit, ngono ku lagek, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saiki jati blimbing ki wonge ana sing sugih, ana sing melarat. Nggih mboten? Nah, wong sugih karo wong melarat niku dongane mandi pundi? Ternyata luweh mandi dongane wong melarat. Mulane Kanjeng Nabi niku parek karo wong melarat-melarat. Kanjeng Nabi niku hubbul fuqara wal masakin. Cinta kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kula sampan karo Kanjeng Nabi dipesen kon ngancani wong melarat-melarat. Nah wong nek jati blimbing ngene seneng ndi ngancani wong melarat ambek ngancani wong sugih? Pisan kas. Wong jati blimbing seneng ndi ngancani wong melarat karo ngancani wong sugih? Ngono kuwi lho salahmu. Kowe nek ngancani wong melarat kuwatir ketularan. Ngapunten. Justru sampean ki nek ngancani wong sugih, malah ketok melaratmu. yen jomplang kok. Misale nekani acara ngantenan, sing mbok kancani kok wong sugih-sugih, kowe tambah ketok kaya babune. Lah wong sugih klambine apik regane larang, klambine merombengan ngono. Sing sugih tase regane 7 juta, tasmu kumel. Sing sugih sandale apik, jinjit ngarep. Sandalmu japet, selandate rupane rapodo. Nek podo nek ngancani wong melarat kan ra ketara wong setelan. Halo. Niki pun siap ngaji napa dereng to? Ya wis dirungokno, mboten suwe-suwe kula. Alah ra usah rewel, ra melok ngundang cerewet. Anggite aku ora ngerti, omahmu iki dudu Jati Blimbing. Ora melok ngundang teko ning disiki pokoke aku pengen budal dhisik, pengen kok ngarep. Pengen cetha wonge aku. Tahu kok. Ngapunten. Apa to manfaate ngancani wong melarat? Kok ngantek Kanjeng Nabi pesen nang kula sampean dikon ngancani wong melarat-melarat. Kathah Bapak Ibu manfaate ngancani wong melarat iku. Dari segi politik. Sampean ku nek gelem ngancani wong melarat, engko gak suwe kanca sampean akeh. Soale ten pundi mawon? Desa ndi ae kuwi jumlahe wong sugih karo jumlahe wong melarat luwih akeh wong. Heeh. Nang Jati Blimbing ile sing sugih mok pira? Jiro. Lu. Pat. Terus. Alah kene iki ra eneng iki. Duh. Saman duwe kanca melarat siji ae. Lah koncone sampean sing melarat iki duwe kanca. Lah koncone kuwi duwe koncone. Lah koncone neh kuwi duwe kanca meneh. Lah koncone meneh kuwi duwe kanca meneh. Koncone meneh kuwi duwe kanca meneh. Lah kuwi kabeh melarat. Kanjeng Nabi niku cuwepet oleh pengikut. Koncone kewatah. Padahal Kanjeng Nabi berjuangnya mboten dangu. Ten gene Mekah 13 tahun. Ten Madinah sedoso tahun, mok telulukur tahun, tapi koncone coba petake. Banding no karo nabi-nabi liane, ratusan tahun nek berjuang, tapi kancane mau saide. Nabi Nuh berjuang 800 tahun, mau oleh bolo 80. Kanjeng Nabi cuma telulukur tahun, koncone coba petake. Mergo nopo? Strategine jitu, politike Kanjeng Nabi niku ngancani wong melarat-melarat. Mulane ten pundi mawon ya, pilihan nopo wae, pilihan kepala desa, pilihan legislatif, calon-calon DPR niku lho Bu, pilihan kepala daerah, sing dadi sapa? Ya endi sing didukung wong melarat? Nah, wong sugih lho mau piro? Mulane Pak Lurah nek pengen kepilih neh. Perhatekno wong melarat-melarat kuwi. Sing tepuk tangane jelas melarat kabeh. Nomor loro. Apa manfaate ngancani wong melarat? Saman oleh ganjaran. Lho kok oleh ganjaran? Nggih. Wong melarat iki nek dikancani seneng, guyu. Lah nyeneng no wong kuwi ibadah oleh ganjaran. Dadi sampean ngancani wong melarat kuwi oleh ganjaran. Lah nek wong sugih kuwi nek dikancani ora seneng, ra iso guyu. Wong sugih nek dikancani tambah susah. Ya kuwi nyusahno wong iki tambah dosa. Dadi ngancani wong sugih kuwi oleh dosa. Sampeyan ora ngandel ya. Saman duwe bateh melarat karo sugih, dolani karo. Engko respone ra rapodo. Saman dolan nggone sing melarat isu-isu ngono. Seweneng didolani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah sampean yo. Piye kabare? Anake sampean iki sing gedheke sekolah nang ndi saiki? Ruwenyah. Mbek guyu wong seneng. Lah we nyenengno wong oleh ganjaran. Terus saman dolan nggone bateh sampean sing sugih. Engko lak ra patek guyu. Kok rene ana ngopo? anakmu kabare piye? Orang guyu. Soalnya wong sugih iki wedi. Mbah wedi apa? Wedi apa? Lho, krungu dhewe ta. Wedi diutangi. Wong sugih wedinan tibake wong sugih ku jereh, Bu. Saestu kendel wong melarat. Wong sugih jereh wedinan. Mulane wong sugih rata-rata omahe dipageri mumet. Wedi nek wong melarat ya dag-dagan. Sapa sing ngapa gondol? Ayo sampean tak kei buktine. Wong sak jati blimbing kene goleki wong sing paling melarat dhewe terus omahe tengeri, sret. Terus goleki wong sing paling sugih omahe tengeri, sret. Sampean padha-padha namu tengah wengi. Jam setengah siji bengi namu nenggone wong sing paling melarat mangan dodoken lawange. Dok dok dok dok. Assalamualaikum. Dibuka napa mboten? Dibuka gagenan kriet. Lah sampean ning apa bengi-bengi? Kene-kene-kene mlebu godhokno banyu gekno wedang. Enenge marneng ya suguhi marneng. Enenge kerupuk upil ya suguhi kerupuk upil. Enenge jagung godhokan ya suguhi jagung godhokan. Seweneng ngono. Nah terus sampean nonggone wong sing paling sugih mang jam setengah siji bengi dodoken lawange dok dok dok dok dibuka mboten ngantek puklek kabeh drijimu rang arah dibuka wonge rang arah metu lamun eneng sing metu ya ora wonge kirike wedi nomor telu. Wong melarat iki bener rapate iso golek dhuwit. Tapi nek ndonga mandi. Wong sugih pinter golek dhuwit, tapi nek ndonga ora mandi. Mandi dongane wong melarat, makane tokoh-tokoh besar, orang-orang hebat iku rata-rata anake wong melarat. Kiai-kiai alim niku nggih rata-rata putrane wong melarat. Imam Ghazali dijuluki Hujjatul Islam. Umure mek 49 tahun, tapi kitab karangane iki ditulis wong suwene 300 tahun lho ora ngebaro. Nah Imam Ghazali sing koyo ngono hebate, putrane wong melarat. Bapak Imam Ghazali iki tukang dondom sepatu. Imam Syafi'i imam madhab sing diikuti masyarakat Islam Indonesia. Ini anake wong melarat. Syekh Abdul Qadir Jilani, putrane wong randuwe. Kanjeng Nabi piyambak niku nggih, putrane tiyang mboten gadah. Malah bocah sing nakal-nakal wi rata-rata anake wong sugih. Duh, aku ora ngarani nek angger anake wong sugih nakal ora lho, aja mbok olak-walik, engko mbok olak-walik omonganku. Bocah sing nakal-nakal wile rata-rata anake wong sugih. Kula mboten ngomong lek kabeh anake wong sugih nakal ora. Tapi bocah sing nakal-nakal kale rata-rata lah anake wong sugih. Jajal, sing terlibat narkoba, takokno Pak Polisi. Sing do terlibat narkoba kae anake wong melarat to anake wong sugih? Anake wong sugih. Anake wong melarat ora kuat tuku. Apa ngerokoti hoyot to ya? Lho, sing dok melok geng motor kae. Sepeda motor api-api regane larang diperotoli terus ngebeki dalan ganggu lalu lintas ngerepotno polisi. Weng weng weng weng weng. Kae anake wong melarat to anake wong sugih? Anake wong sugih sing dok melok geng motor. Anake wong melarat tapi gawe geng gledekan to piye? Anake wong melarat iki akhlake api-api, tata krama, mlaku nang ngarepe wong ya bungkuk-bungkuk ndiluk ngene wong ambek nutupi sarunge sing bolong. Anake wong sugih ndewang gak ndangak, engkres ora karuan. ngegul-gulno donyane wong tuane. Aku nyawang ngene ora gedah uga. Lho, soalnya aku ki ya nek wong melarat, Bu. Ngalami ngene nelongso nek ketok anek wong sugih gawayang. Aku titeni wis omben. Entak tuku ndasem ya. Loh, nek omonganku salah oleh mbok bantah kok. Leres napa mboten? Wes, nomor 4. Wong melarat iki nang donya apa-apa keri karo wong sugih. Wong sugih apa-apa ndisiki. Nggih mboten? Ayo bangun omah nek wong sugih ndisiki. Ayo to jawab sayang. Wong sugih bangun omah? Tuku pakaian? Tuku kendaraan? Mantu? Ndisiki milih. Ana wong melarat apa-apa keri. Wong melarat iki mbangun omah. Tuku pakaian, tuku kendaraan, mantu keri yang ngenteni sing ra payu-payu ngono kuwi ya. Terus dikoreti. Lah so ombenno akhirat diwalik karo Gusti Allah. Sing melarat didhisikno, sing sugih keri. Jadi melebune swarga wong sugih ambek wong melarat dhisik wong melarat, ana wong melarat ahli ibadah, ana wong sugih ahli ibadah. Padha ahli ibadahe padha mlebu swargane. Kuwi dhisik sing melarat, kaceke 500 tahun. Ya lumayan suwene. Jadi sing melarat-melarat mlebu swarga sik karo bojone. Wis seneng, wis sampunan kramas. Terus andukan. Sapa ngomong barwah opong? Ya mbah kok wis guyon ngono. Lah sing sugah-sugah sik dikelentang ning ora-ora mahsyar ngitung donyane. Suwi prosese. Terus pundi nek krungu keterangan ngeten iki tasik gadah rencana pengen sugah sampean. Hah? Ndablek kowe iki. Loh, diomongi kok. Jadi wong melarat-larat sokno akhirat didhawuhi ngene ambek Gusti Allah. Hei wong melarat, kowe gek biyen nang donya apa-apa keri. Kalah dhisik karo sing sugih. Saiki tak dhisikno mlebu swarga. Nang do mlebu swarga dhisik. Tapi elingo wong sugih-sugih sing biyen nang donya tau apik karo kowe, jaken pisan. Jan, nggih Gusti, gawaya wong melarat iso ben akhirat. Dadi ape mlebu swarga ya pamit sing sugih-sugih. Nun sewu nggih, kula ten swarga riyin. Sinten sing badhe nderek, monggo. Gawaya. Ha wong sugih-sugih sing daftar ya akeh pengen melok. Mas sing melarat ya milih kok. Dek, aku melok, Dek. Didelok. Oh iya ayo tau ngekeki sarung. Ayo. Aku dek, ayo tau gak kayak kudung bojoku, ayo Pak Lurah melok, aku piye, sik kue antum duit ya perkara apa coblosan pilihan kae kok umpama ora pengen dipilih orang gak kayak duit sik, iya tau suruhan yang bendol kae yowis, ayo Pak Lurah Dek, aku dek, ora iso kowe medhit tok. Mulane Kanjeng Nabi dawuh lil fuqara daulah fil akhirah. Wong melarat-melarat isukno akhirat duwe kekuasaan. Saiki nek ning wong sugih kok gua ya njarno wae. Terusno. Tutukno nek mgaya, tutukno titeni wae sok ben akhirat tak wale. Mah mbok eloki. Hidup melarat. Alhamdulillah sing melarat-melarat iso guyu. Mulane Kanjeng Nabi nek ndonga pripun? Kanjeng Nabi niku ndongane Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. dan kumpulkan aku besok pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Kanjeng Nabi dungane ngono. Nek aku urung wani. Iki mang nirokno kok. Aku urung patek wani aku ndonga ngono. Kowe kok ngerti nek utangku sik akeh. Nggih. Utange undangan niku kathah. Wong kene pirang tahun? 3 tahun nggih. Iya pancen carane ngono. Akeh sing sambat, pa wong kuwi ngundange sawi larang pisan. Aku yang jawab, kowe nek pengen cepet murah ya aja ngundang aku. Ya mudinmu dhewe kuwi kon ceramah. Mbok undang saiki ya sesuk langsung teko kowe digawakno lawon diukur pisan. Jimbren aku. Aku iki karepku ya moh bu suwe-suwe ngono kuwi. Anggit tempenak to piye diutang suwe ngono. Tapi wis kadung ngono mulane terus tak stop seran rimo jadwal. Nungge kula 2021 wis gak buka jadwal ngenteni. Entekno setahun buka setahun, ngenteni setahun buka setahun ngono. Ngono jadwal setahun ini dibuka 2 dina niku wis entek. Masya Allah, ya mbah aku dhewe ora. Ora pengin aku ngono. Pun. Terus saiki ngene. Kita ini adalah manusia. Iki sing teko sak menyake iki wong kabeh nggih. Oh iya, heeh. Kula sampean iki asale ora eneng. Saiki eneng. Nah, di lungkas ora eneng-eneng. Kita dulu enggak ada, sekarang ada, sebentar lagi enggak ada. Sekarang ada di dunia karena diadakan oleh Yang Maha Ada. Yang sudah ada sebelum semuanya ada. Bahkan sudah ada sebelum kata ada itu ada. Dia selalu ada meskipun semua yang ada sudah tidak ada. Dan dia selalu ada meskipun kata ada itu sudah tidak ada. Kowe ora ngerti wong rupane mayu tapi oon. Sing mangkel minggato. Kowe nek ngaji ambek aku iki ora oleh mangkelan. Mumpung urung nek mangkel minggato. Sak lurae pisan nek mangkel minggato. Nah, lurah minggat ya pilihan neh tuh kok bingung. Kula nek ngaji nggih ngeten iki Pak Lurah ngapunten. Kono nang ngarepe menteri ya ngene iki ngajine. Nang ngarepe gubernur ya ngene iki ngajine. Apa maneh dirumono nang ngarepe lurah. Mangkel ya ben minggat to. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah jenengan duwe lurah sing familiar. Lurah sing masyaallah iso nuturi wargane, iso ngrukukno wargane, langka no lurah model ngene. Masyaallah. Bejo sampean duwe lurah model. Pilihan meneh sampean. Tak kono nang ngene anggitem nang lurah nambahi ra ngarah. Aku wis apal potongane wong ngene wis apal. Sampai nambahi. Mangkel neh, minggat. Nah, kita hadir di dunia ini melalui proses namanya kelahiran rupa bayi. Nah, bayi niku gayane padha. Bayine sapa wae, lair nondi wae, gayane padha. Pertama bayi lari gayane mesti udo. Orang nganggo apa-apa, orang nggawa apa-apa. Duka lek ten mriki nate wonten bayi wedok lahir langsung nganggo BH. Medeni wong kok. Niku simbol nek asline menungso niku ra duwe apa-apa. Sedaya kagungane Gusti Allah. Mulane sampean nek saiki randi apa-apa, aja sedek. Iki berarti kan sampean termasuk wong sing ideal asli. Ganti niki. Ngundang penceramah internasional lo. Sone rambe ya jaji ini. Aku ngerti nek sone ngene ra budal ya mong aku. Mangkel tak saduki sonmu. Halo. Dilanjut beten. Nah, jadi tandane menungso niku asline randuwe apa apa sedaya kagungane Gusti Allah. Makane sampean nek saiki randuwe apa-apa aja sedih. Kuwi tandane sampean sek termasuk wong sing asli. Ya asli ra gablek apa-apa ngono kuwi kok. Nomor loro, bayi lahir kuwi gayane tangane mesti gegem-gegem nyekel-nyekel. Mboten enten bayi lahir tangane mbegar terus ngaploki bidane ora ono. Nyekel-nyekel gegem-gegem ini menunjukkan bahwa manusia itu punya karakter dasar seneng nyekel-nyekel, seneng gegem-gegem, seneng ngelumpuk-ngelumpukno. Allahumma shalli ala Muhammad. Bareng wis mati, tangane mbegar, tangane udar, ucul. Sing asale gegem-gegem, nyekel-nyekel, bareng mati malah ucul. Kabeh mayit di tangane udar. Ana mayit tangane kocek gegem paling mantan petinju. Mbok mantan petinju ki nek wis mati tangane ya udar. Sampean-sampean ki senajan saiki wis gerang-gerang ngene iki. Kan bekase bayi. Nggih mboten? Sedaya sing rawuh ten mriki bekase bayi. Mulane watak-watakane bayi niku sampai saiki sik kegawa, angel ilange. Wong Jawa ki duwe kata-kata unik, gawan banteri to, gawan bayi. Ora iso ilang kuwi biasane, gawan bayi. Nek bayi ki duwe watak nyekel-nyekel. Makane sampai saiki wong jati blimbing ya seneng nyekel-nyekel. Kok nyekel apa? Ya nyekel apa-apa kok. Ya nyekel lingkungan, nyekel desa, nyekel wilayah, nyekel kekuasaan, nyekel jabatan. Nek ra iso ya nyekel bokong. Seneng nglumpuk-nglumpukno. Mulane wong kene ya seneng nglumpuk-nglumpukno, nglumpukno dhuwit, nglumpukno tanah, nglumpukno omah, nek ra duwe ya nglumpukno anak. Watek ngelumpukno ngombe bareng ngene iki. Engkok bolak-balik ten, Nduk. Matur suwun. Nggih, matur suwun. Wis sing dikae aku nyapa sing nyawang kok kowe. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, matur suwun. Bareng wis mati, apa sing dikelumpukno? Ucul. Mulane nek dipikir guyokno wong. Wong trimo ape ucul lho nek nglumpukno taun-taunan. Suwi polae ra karuan. Padahal ape diculno. Berarti kan ra patek waras. Nggih. Kanjeng Nabi dawuhe piye? Wa yajma'ul mal man la aqlala. Sing seneng nglumpuk-nglumpukno donya, kuwi wong sing ra duwe akal. Nek cara kene ya bento. Iya, wong sing seneng nglumpuk-nglumpukno donya iki wong bento. Pramila para bento-bento sedaya. Ya ya padha bentone ya. Ngono kok bingung. Lha pancene menungso rata-rata ngono nang. Ngaku to ngaku. Lah terus saiki urip nang donya iki dikongkon apa? Ngeten. Kula sampean nang donya iki gak sak teruse. Delok mekan Jerene urip nang donya mek kaya mampir ngombe. Mampir niku suwe terus delok. Delok tek tujuane mau ngombe kok. Diluk. Engko dipindah karo Gusti Allah. Ora ana kene terus sampean. Gusti Allah gawe alam niku kathah mboten namung alam donya. Ono alam roh, ono alam azali, ono alam rahim, alam kandungan kuwi lho. Ono alam donya, ono alam kubur, ono alam mahsyar, ono alam akhirat. Niku sedaya kangge menungso. Dadi samanku dipindah-pindah ngono karo Gusti Allah. Ya ben rondok pengalaman. Masa urip kok ngutek nang Jati Blimbing. Biyen wis tau ono alam kandungan, ono alam rahim, kabeh wis tau. Terus saiki ono alam donya. Engko ono maneh jenenge alam kubur. Alam kubur nate pireng? Nate pireng? Nggih, masa sampean ora pengin dolan-dolan rono? Eh? Kok iso moh iki lho? Napa nondi parake? Nggih. Bapak Ibu ngapunten. Alam kubur iki ruwame. Rewejo ana kono, penduduke suake. Kapan-kapan to nek zaman rono engko lak ngerti. Para rasul niku ana kono kabeh, nabi-nabi sing jumlahe 144.000 mpun ten mriko sedaya, wali-waline Gusti Allah nggih mun kathah sinten mriko. Karek sampean sing dereng. Rencanane nyusul kapan? Lah terus bagi saja ini urun piro to. Terus kok katek di delek non donya iki dikengken napa? Tibake kula sampean non donya iki muk dikon api-apian amal. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nek mumuni Allah kok kaya wong sambat kakean utang ngono ngoten. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian manusia, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Gusti Allah menika engkang nitahaken pejah lan gesang minangka kanggo nguji sliramu kabeh, he para menungsa, sapa wong sing luwih bagus amale. Oh, nang donya iki berarti dikongkon api-apian amal. Dikengken lomba api-apian prestasi. Tapi akeh wong sing ora mikir prestasi, muk nguber profesi. Rata-rata wong nganggep sukses iki mergo profesi. Padahal salah. Sukses itu prestasi, bukan profesi. Anak sampean dadi apa ae? Kuwi mok profesi, Bu. Ora kenek nggo ukuran sukses. Akeh-akeh wong lak ngene, alhamdulillah anakku wis sukses, telu-telune saiki wis dadi wong. Ora ning sing dadi cempe kok. Sing barep kae dadi dokter, spesialis. Sing nomor loro ya dadi anggota dewan. Sing nomor telu polisi. Rumangsane ngono kuwi sukses. Dereng, niku nembe profesi. Lah profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Anakmu dadi dokter, dadi polisi, dadi tentara, dadi ustad, dadi lurah, dadi camat, dadi bupati. Wis to pangkat apa wae, mulai paling ngisor wakil RT. Ora eneng ya? Yo dikeki kok. Lah nek ketua RT berhalangan piye? Keki kok. Keki Pak Lurah. Wakil RT. Ngantek dadi presiden. Hei, kuwi mok profesi, mboten prestasi, alat untuk meraih prestasi. Lah sing diarani prestasi kuwi apa? Dekat dengan Allah, mengabdi untuk negeri, bermanfaat untuk masyarakat, itu baru prestasi. Dadi opo wae anggere iso keparek nang Gusti Allah, ngabdi nang negeri terus manfaat kanggo umat, kuwi jenenge berprestasi. Mbok pangkate ndek ndah, prestasi. Pangkate dawur donyane sak pirang-pirang. Tapi karo Gusti Allah ado. Karo masyarakat malah ngerusak. Ya, atok mati wong model ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane kula sering matur, profesi iki mek bungkus. Nah, isine apa? Prestasi. Aku takok jawab, kapan rambut jawab tak tinggal mulai. Bungkus karo isi niku penting di. Baleni bungkus karo isi penting di. Padha pentinge. Bungkus yo penting, gonjoko penampilan. Isi, nah itu menentukan nilai. Mas, banterno sak dek Mas sone. Ora-ora nek jebol. Aku ben ora bengok-bengok nemen. Anggite suaraku kanggo kene tok to piye. Ditambahi sak volumene ben kula mboten terlalu bengok. Lah ngene. Mboten-mboten nek jebol. Jebol yo kon ngijoli lurah. Sopo ketuane lurah, Cuk? Halo. Halo. Ya tapi yo nek masalah nilai harga yo isi. Ya tok bungkuse ora patek apik tapi isine larang. Timbang bungkuse apik isine murah ngono iki. Nah, bungkuse apik koper meling-meling tapi isine katok teles. Ya atuh bungkuse kresek kok tapi isine dhuwit. Ngono lho. Pesta pernikahan meriah, mewah, kuwi mek bungkus. Isine napa? Cinta, kasih sayang, kesetiaan, pengertian, tanggung jawab. Apa artine gawe pesta pernikahan meriah, mewah, tapi nikahnya tanpa cinta, tanpa kesetiaan, tanpa pengertian, tanpa tanggung jawab? Hampa. Duh. Wajah yang tampan, ganteng, keren, gentle, gagah, atletis, tinggi besar, kuning kulite sauntu-untune. Kuwi mek bungkus, Bro. Isine apa? Isine yo akhlakmu kuwi. Sama, Bu. Wajah yang ayu, kemerusu, cantik, menarik, keboy, semlohai, aduhai, imut yahud bahenol, menomenol, semok, kebelenok, kemontok, kementak, mentak, molek, kinyis, kinyis, mingis, mingis, mentong, mentong, moblong, moblong, bahenol, denok, denok, debleng. Kuwi mok bungkus. Wis bu aja nemen-nemen kok ngompol kok kuwi. Isine apa? Isine ya perilakumu, kepribadianmu kuwi. Ki apa Pak, sampean ndek bocor rupane wayu bodine apik tapi kelakuane kaya mak lampir. Ya gawa nang pasar sapi kono ijolno pedet. Eh, kekayaan sak pira akeh donyamu. Kuwi mok bungkus isine ati sing tentrem. Mbok kowe sugih mblegedhu donyamu sarat-arat, nek atimu ora tentrem, percuma. Iki penting dipikir terutama kanggo sing melarat-melarat kuwi. Oke, tak wong sugih, alah bungkus sik. Rezeki kuwi bungkus, isine apa? Barokah. Buku, kitab, bungkus kuwi isine pengertian. Ilmu, aku lo ceramah ngoceh ini kyo mau bungkus bu, isine apa? Kenyataan, cocok gak omongannya ambek kenyataannya. Mulane penting isine, BH, wi bungkus. Nah, zaman milih bungkusnya apa milih isine? Lah iyo, ambek bungkusnya regane 7 juta, ane isine karek tenger retok nu. Kempir ngeliwir kewer-kewer nglembreh. Ya mbrosat, mbrosot. Ya tok bungkusnya regane sewu oleh telu. Tapi isine kena nggo nyentel no ketu. Wes rasa digrayangi kok. Wong urip dikongkon api-apian amal, dikongkon api-apian gawe cerita, Bu. Mbok. Wis angen-angen apa? Wis to wis ayo diterusno kok. Wong urip dikongkon api-apian gawe cerita. Mergo ngeten nggih. Wong urip ternyata judule mok cerita. Tak buktekno, aku ngomong ini ora ana buktine mau. Nek wong uripe judule cerita. Aman rungokno. Wong kuwi nek sik melarat, seneng karo barang. Seneng nambek barang. Nek wis ora ndok sugih, wis ora seneng karo barang, ganti seneng duit. Nek sik melarat wis seneng ambek barang, mulane wong melarat iki riwari wi nggawa barang, nggawa arit, nggawa linggis, nggawa pacul, nggawa karung, nggawa kresek. Sungusung iki. Ngene sira ndok sugih, wis ganti ra seneng barang. Seneng napa? Duit. Jenengan nate nderek rombongan ziarah Wali Songo napa Wali Limo nate nggih? Nika rombongan numpak bis ngoten nika sampean titeni. Wong melarat karo wong sugih gayane lak ra padha. Wong melarat iki senengane nggawa barang, nggawa tremos, nggawa rantang, nggawa ote-ote, tahu isi, dang goreng. Bontot brotong-brotong seneng. Ana sing sugih ora gelem ngono kuwi cukup nggawa duit. Niku nek pengen apa-apa tuku. Mulane titeni ya nek ning rombongan-rombongan ngene kok ana wong senengane nggawa-nggawa barang. Kuwi ketara nek wong heeh. Alah rasa kekel wong dhek ya tau ngono kok. Ngene rondo sugih wis ora seneng karo duwe. Ora seneng ganti, seneng apa? Kartu sing makili duwe. Cek ATM. Wis sugih tenanan kok. Lunga kon nggo duwe cash montol-montol. Males ge apa? Ngerepoti. Yo ATM kuwi nek butuh duwe ya gampang ya. Ora trimo gesek tok saiki nek nenggone dalan-dalan ngono kae yo ya ATM kuwi to didudulno mesine dul ngono tok iso brobol-brobol metu duwike padahal mau didudulno tok dul bapak-bapak yang duwe ATM kuwi singkatane alat tusuk manual kuwi ya padha wae anggere didudulno dul ya brobol-brobol mbah metu apane ngono. Lho sakmene akeh sing teko kan hasil dudulan ATM kabeh. Oke diomongi wong kok. Dadi ngene, wong kuwi nek sek melarat seneng karo barang, kok rondo sugih, wis gak seneng barang, ganti seneng duit. Tambah sugih neh, duit wis ora seneng, ganti seneng kartu sing makili duit. Tambah sugih neh. Wis ora seneng apa-apa, karek seneng cerita. Karek cerita kae omahku, kae tanahku, ge pian tukuku sik murah, saiki cara tak dolneh ya payu nek tikel 20. Kuwi sing nekono, le sing pojokan kae ya wekku kae tanahku, ge pian tukuku sik sakmene, le kae omahku, cerita. Aku pian tau dadi lurah 2 periode. Desa kene iku pian tak cekel aku ya beres ngene iki, karek seneng cerita. Bar ngono terus mati. Lenon di para ini orang mati. Nek wis mati karek dadi cerita. Masa iki nondonya dadi apa wae? Nek wis mati ya karek dadi. Masya Allah. Masa iki nondonya dadi lurah. Cuma nek wis mati ya dadi. Deh. Presiden pertama Republik Indonesia niku sinten? Pak Soekarno, hebat tokoh pergerakan, pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Hebat Pak Karno. Wong enggak wanteng teng teng teng teng teng teng teng teng saking gantenge. Alah nek wong jadi blimbing ya ora ono sing kok mbandingi. Ngimbangi lho ra nek. Nek lurahmu ya ora ono apa-apane mbane Bung Karno. Lagi contoh sapa nih Pak Lurah. Ngene iki kan karo tak kampanye no, ngono lho maksudku. Halo. Pak Karno gawanteng. Lah nek akeh sing kepencut wong wedok-wedok, ora mek wong Indonesia tok, wong Amerika, wong Jepang, wong Prancis, jeneng gawanteng, gagah, sekti, ahli tirakat. Ganteng, gagah, sekti, pinter strategi. Jasanya besar untuk negeri ini. Masa iki ya karek dadi cerita. Terus presiden kedua Republik Indonesia sinten? Pak Soeharto. Webat orang kuat. Dadi presiden sampai 32 tahun ini enggak wong kuat masa ono. Pak Harto yang enggak wanteng, senyumnya menawan. Akeh sing seneng. Mbiyen akeh sing seneng to karo Soeharto mesem. 50.000. Wes ganteng, gagah, sugih Pak Harto nang medeni wong. Lho zaman semono sapa sing rawedi karo Pak Soeharto? Masa iki yo karek dadi crita. Malah akhir-akhir iki Pak Harto golek nakono kabare sampean. Ono truk-truke akeh ambek dada mesem. Piye kabare le? Sik penak zamanku to. Iya ya. Terus ana meneh presiden paling aneh sak jagat. Alim alamah, kathah sing mengakui kewaliannya. Hebat, cerdas, canggih, saking cerdase sampai sering wong sak Indonesia iki ora paham karepe apa. Menteri-menterine ra dunung. Sinten? Gus Dur, Allahu yarham. Hebat. Paling unik ngancane Gus Dur niku punya wasbah fikriyah, lompatan pemikiran. Pemikirane Gus Dur mampu menjangkau 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Heh wong jati blimbing mikir sesuk era tok. Buktine mbiyen Gus Dur dawuh ngene dilokno, disangkal, dilokno. Saiki akeh sing terbukti kok dawuh-dawuhe Gus Dur. Mulane pas dadi presiden niku, istana negara iki koyo dalem kasepuhan. Sopo ae iso mlebu sarungan mlebu istana negara biasa, sandalan jepit iki biasa mlebu istana negara pas Gus Dur dadi presiden. Sampai nate enten napa niku ana wong ape menghadap presiden Gus Dur nang istana negara nggawa pedang. Dicegat to karo pas pampres, pasukan pengamanan presiden. Ra oleh nggawa pedange. Apa sowan presiden pe madhep presiden kok nggawa pedang. Nggawa pulpen iki lho ra oleh. Saman ra tau marani ora roh. Diperiksa ora oleh nggawa apa-apa. Pulpen iki lho ra oleh kudu mulus proweksa kabeh. Soale pe madhep presiden e. Nek iki nggawa pedang. Dijaluk pedange ra oleh. Aja kuweger karo pas pampres. Ada ribut-ribut di luar, Gus Dur dari dalam keluar. Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Dilapori karo pas pampres. Ini Bapak Presiden, ada orang mau menghadap Bapak Presiden, dia bawa pedang, pedangnya diminta enggak boleh. Apa kata Gus Dur? Biarin. Kon ngejar no. Nah, pas pampresnya bingung tuh, lu kok biarin? Apa Bapak Presiden enggak takut? Kenapa takut orang saya enggak ngeliat toh? Musuh Gus Dur ora ono barang angel. Masalah apa ora ono sing angel wong gitu aja kok repot. Yuniku fa inna ma'al usri yusra. Yuridullahu bikumul yusra. Gusti Allah ing ngersakno sing gampang-gampang kok. Mulane diungkapno karo Gus Dur, gitu aja kok repot. Ya lakoni sing ora repot to, sing repot ya jombok lakoni wong repot to mbok lakoni. Urip nang donya iki waktune sempit, terbatas. Garapen sing penak-penak, sing gampang-gampang kuwi lho. Lah nek kowe ribut garap sing angel-angel, urung karuan hasil, waktumu wis entek, ora oleh apa-apa. Paham? Anggite. Mulane pas gempa Jogja ra karuan kae, Gus Dur dirubung wartawan, ditakoni. Gus Dur niku nek pengen menghindari wartawan niku carane ora kok diusir kasar mboten. Ya nganggo omongan sing kira-kira wartawane kuwi terus anyel, terus kesel nyingkreh dhewe. Nanti takoni, Gus, ini Jogja diguncang gempa dahsyat ini kenapa? Saya tahu sebabnya. Kenapa, Gus? Ya, wong Nyi Roro Kidul kok dipaksa suruh pakai jilbab. Wartawane bingung terus nyingkreh dhewe-dhewe. Lho, Gus Dur kaya ngoten hebat ya Masya Allah. Lho, saiki ya karek dadi cerita, tapi ceritanya kan Nabi, ngono lho. Nabi niku kata jumlahe 144.000. Sedaya niku sakniki ya karek dadi cerita. Quran sak monten kandele niku lho Bapak Ibu. Isine sing akeh ya cerita. Quran bahas salat iki saiki, bahas zakat nggih mboten kata. Quran bahas poso lho mok pirang ayat. Bahas haji mok pirang ayat. Sing akeh isine yo cerita, 2/3 isi Al-Qur'an itu adalah sejarah, cerita. Lah sampean ki sok nek wis pindah no akhirat kono, kuwi dikongkon setoran cerita. Mulane to saiki dadi apa ae? Rapopo, sing penting ceritane apik. Dadi wong tani rapopo, sing penting ceritane sing banter to sayang. Dadi pedagang rapopo, sing penting ceritane dadi polisi, dadi tentara, ora masalah, sing penting ceritane. Dadi lurah, ya wis, sing penting ceritane. Ngono lho, dadi wong sugih, sugih gak ya wis, sing penting ceritane. Dadi wong melarat, ora apa-apa, kaya melarat ijen wong kancane akeh kok. Melarat gak ya wis, sing penting ceritane. Ampe, wong sugih melarat ora kena dioyo, sugih melarat pawaan. Uang nek pawaan sugih ya sugih, nek pawaan melarat ya. Tunggale lemu kuru lho. Pawaan, wong nek pawaan lemu, senajan mangane saithik ya tetep. Nek pawaan kuru, mbok mangane akeh ya tetep kuru, paling ya mau atos ngono. Wong nek pawaan sugih, mergawe ra patek tenanan ya sugih. Lah nek pawaan melarat, mau mergawe enggak wetu mempengerak karuan ya tetep enggak wetu. Pawaane melarat ya melarat, enten mboten? Enten ki wonge teko ndongso nang isor wit ngono lho. Oh nek pawaan sugih mbok mergawe ra patek tenanan ya sugih. Eneng lho ngono ku, wonge radoyan penggawean. Mbuler tapi sugih. Dheke nduwe anak wedok awayu. Dirabi wong lanang sugih. Terus ra suwe mantune mati. Ya karek ngodah ngadai. Utawa duwe tanah jane ya ora ombo, nah kena pembebasan regane lawarang ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo seomben nek wayah setoran cerita lho. Sing disetorno cerita ape? Aja nganti setoran cerita kok cerita elek. Kados tokoh-tokoh sing kula sebut kula mau lak ceritane apik nang pantes ana diceritakno. Bu. Kowe ketambang guyu cah tangi turu iki lho. Njarno to kuwi urung pepek kowe. Ngono kuwi kaya ora tau kowe. Kowe nek tangi turu ya ngono kuwi le. Ora ngesakno to. Mbah jati blimbing, jati blimbing. Terus napa ora iki? Nah. Mulane ayo to. Urip iki gawe cerita sing apik. Somben lho Bu. Ben pantes diceritakno. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong ini apik diceritakno iki pantes. Nenek wong elek. Ra pantes blas diceritakno. Ana kok wonge pantes ana diceritakno. Jong jong. Ra kaya mbahmu mbiyen. Mbahmu ki ahli berjuang. Lah sing merjuangno agama Islam no. Mbok ane nanti. Dipundhut, dipundhut. Mboten, mboten dipundhut. Yang mboten sida ngaji mangke kula. Nggih. Bubuk le, bubuk. Nggih. Nah, aku kalah saingan karo cah cilik. Nah, ora ngreken aku perkara do ndelok kuwi, Cek. Kowe yang ngono mata nemu yang ngono kowe iki. Terus mboten niki ngajine. Nah, terus yang lihat aku dong. Aku tuh paling enggak suka kalau dicuekin. Tahu enggak sih? Uang ini apik critakno pantes, cong-cong. Mbahmu iki biyen ahli berjuang. Sing berjuang agama Islam no kene iki ya mbahmu kuwi. Sing mandegani masjid iki sapa? Ya mbah biyen sing noko ing masjid. Ana mbek wong ya apik ngalan. Mulane wong sak desa seneng kabeh mbek mbahmu. Nek bengi salat tahajud ra leren-leren. Bar tahajud ngono kuwi ra tau turu. Wiridan sampai subuh, engko terus budal no masjid jamaah subuh. Limang waktu mbahmu sholatnya jamaah terus no masjid. Udan-udan ya payungan budal no masjid. Wong loro iki pengen no masjid ra kene. Pantes diceritakno. Tapi ono wong iki saking eleke sampai ra pantes diceritakno. Cung ra usah nyeritakno Pak Am. Marai dosa. Aku lek ngomong ceritane Pak Am langsung mencret. Pak Am itu duwong. Nang apa bu? Garangan. Ya Allah, ya Allah. Hui. Lah, kula sampean dikongkon dadi wong sing apik. Wong apik kuwi sapa? Rungokno. Wong apik kuwi wong sing ora elek. Sik. Tur gak tahu rumong so api. Nah, aku ketoke guyon tapi tenanan. Wong api iki wong sing ora elek, tur gak tahu rumong so api. Ngono no. Wek. Kena apa to kok dikongkon dadi wong api? Ngene. Wong kuwi nek api, uripe mesti tentrem, atine ayem, bahagia. Lah wong kuwi nek elek, uripe mesti kacau. Atine susah, gelisah, ora ngarah bahagia. Wis to? Sugih kaya apa pangkate dhuwure sakpira nek wong elek ora ngarah tentrem uripe. Halo. Kowe apa ngenteni cah gek mkae kowe? Sunati pok wisane kok. Bu. Bu. Mulane sampean nglakoni apa wae? Nek sampean atine kok rumangsa tentrem, kuwi berarti sing sampean lakoni apik. Nglakoni apa wae kok atine gelisah, sumpek, kuwi berarti sing sampean lakoni elek. Ngaji ngeten iki ya mbok trimo ngeleset-ngeleset kaya ngene iki ya, ana sing nokono kaya nyelempet-nyelempet nokono kae. Kuwi kedang-dangan apa to jane? Kali. Masya Allah. Sampai kaya ngono. Yo. Ngene iki mesti atine tentrem. Kaya kaya sing lekak-lekek kae walaupun utange akeh lho kae. Ya ketara kok. Tapi ngene iki tentrem mergo apa? Sing dilakoni apik. Sama nek pas salat tahajud ngono kae arang-arang. Enggak ada orang arang-arang, nek sampean anggar bengi tahajud. Wong nek kulino tahajud terus rutin ora ngono kuwi rupane. Ati lak tentrem pas zikir maca selawatnya ayam tentrem plong. Ngapunten nggih jenengan nek ngekei dhuwit cah yatim ati iso lega plong seneng. Bu. Ana wong ngemis terus sampean iso ngekei dhuwit nek lega ngono atine nggih mboten? Nggih apa? Ana wong ngemis rambut kei ngono kok. Wonge lagek cekung klung klung klung rene meneh. Lagek ge apan kok kene kok wis tok kene neh. Wong kadengane wong ngamen nggawa gitar wis sopan lho wonge bungkuk-bungkuk ambek permisi lagek diunekno jreng prei. Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Wong ini ngelakoni apik mesti tentrem. Tapi jajal saiki wong nyolong. Mesti gelisah, ora canggih-canggih maling. Rang arah tenang. Mesti cinguk-cinguk ngono. Tingak-tinguk nang tok tok tok tok tok tok. Wis ngene ae nggo mbuktekno. Wong nek apik kuwi tenang, nek elek kuwi rang arah tenang. Saiki aku takon kudu dijawab sing banter sing kompak. Nek gak banter jawabane tinggal mulai. Deal, deal, ibu-ibu, sampean misalnya digoncekno sepeda motor, sing gonce, rungokno to, pas sampean digoncekno sepeda motor, bojone dhewe, karo digoncekno sepeda motor, bojone wong liya, rasane padha napa beda? Ah, berarti kulino. Nek sing goncekno bojone dhewe ya tenang kok. Petuk tanggane ngene ya. Mbak. Pasar. Ya. Ambek cowekelan bangkean ngrewakut ngono. Nek perlu ya cekelan dongkrak barang ngono. Jajal. Eh sing goncekno bojone wong. Ketok tanggane kok dodoan. Duh, iki kok kaya tanggaku. Bangga aku. Langsung raine ditutupi kudung ambek melungker sret. Nggih. Padha, Pak. Zaman numpak sepeda motor ya. Sepeda motore beres, surat-surate lengkap, helme standar. Mbok ana operasi polisi bolak-balik. Tenang napa tenang? Tenang kok. Kadang-kadang tambah pengen dicegat kok. Yang petuk polisi di sapa? Pagi Pak. Pagi. Gak cegatan Pak. Jere polisi. Gak prei. Cegatan kok terus. Cegatan toh Pak. Gila Pak, simku Pak. Tapi nek sepeda motore ora beres, surat-suratnya ora lengkap, helmnya ora standar. Wong helmnya nih bel plastik lo disigar ditaleni rafia. Neng polisi njagang beda motor nang ngarepe warung yo kaget innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal polisi ini apa ngopi. Asli kok wong ini nglakoni apik mesti tenang. Mulane wong nek apik uripe tentrem. Donya akhirate tentrem. Wong lakoni elek mesti ora tenang. Mulane nek wong elek ra ngarah tentrem uripe. Lha wong acara Maulid Nabi niku meneladani akhlake Kanjeng Nabi. Nyonto, nyonto ki nang akhlake Kanjeng Nabi dikongkon nyonto akhlake sunnah Nabi. Nek iso yo sedoyone tapi lebih ke arah akhlaknya wong innama ba'istu li utami mama karimal akhlak ngono. Ora angger kok wah Kanjeng Nabi juban melok juban ngedos juban ngarit juban juban ya ora Kanjeng Nabi tok Abu Jahal ya juban Abu Lahab ya juban dubahi pakaiane wong Arab. Ngono lho, mulane sampeyan nganggep kiai delok keilmuane, sanad keilmuane, nasab keilmuane. Ngajine nondi, mondoke nondi, kiyaine sapa, jalure nasabe keilmuane ngono. Aja angel ndase diubul-ubul gombal. Trimo ndas diubul-ubul gombal nang pasar akeh tukang-tukang sunggi kae. Wong wing ngarit nyunggi damen ya mbok ubul-ubul ngono kok. Lah kula ngenten iki nek ngaji ngenten iki langsung kula uraikan tak kei contoh gambaran-gambaran sing biasa terjadi dalam kehidupan sosial bermasyarakat ben gampang dipahami. Nang kowe langsung tak kei an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ora ngarah mudeng kowe. Ayo. Mulane langsung tak kei mateng nang dilek ngono ae. Sapa ngomong dilepeh neh? Wong apik wi aman. Donyane aman, akhirate ngene. Pemane saiki donyane rondo kacau. Kenek apa? Ya mergo wonge kacau. Gusti Allah gawe donya iki kanggo menungso. Ora kok gawe menungso kanggo donya. Halo. Donya digawe niku kanggo menungso. Ora kok menungso digawe kanggo donya ora, tapi donya digawe kanggo menungso. Mulane watek-watekane donya ngetutno menungsane. Nek menungsane apik, donyane melok. Sing banter to sae. Saiki nek sakene sayang, lek kono setan. Ora nyaut kok kowe, bisu to piye ora jene. Cih jemberen aku. Yo ben semangat ngono luwes bengi iki soale. Terus mboten? Nyaut. Lha iki mang sing ngongkon nyaut masalah kuwi sapa kok we? Yo yo. Watek-watekane donya kuwi ngetutno menung. Lho ora nyaut. Ndi sing muni yo yo mong ndi? Nek menungsane apik, nek menungsane apik donyane melok. Nek menungsane rusak donyane melok. Padha karo klambi digawe kanggo wong, ora kok wong digawe kanggo klambi. Mulane kaadane klambi piye? Tergantung wonge. Nek wonge gemi setiti nasiti nganti ati, nah klambine awet. Nah nek wonge genjeh sembrono, awur-awuran, ya cepet legrek. Wong klambi api, wong kaine lho sak meter gane 750.000. Nek dike ngasak. Ya cepet legrek. Ngono lho. Heh. Wong biyen ki apian, mulane donya biyen ki apian. Wong biyen ni uripe tertib-tertib, ibadahe tertib, serawunge karo masyarakat yo tertib. Mulane donya mbiyen perjalanane tertib, musim tertib. Dikira-kira iki nek. Oh iki wayahe rendeng, oh iki wayahe ketiga, oh iki eneng Labuhan. Nanti wong tani iki nandur sak nandur icir sak icir iso pas, pas, pas. Wong saiki uripe semrawut, ibadahe semrawut, bersosial kemasyarakatan yo semrawut, donya yo melok semrawut. Eneng udan, rumangsane rendeng, do tandur kabeh, bar ngono garing kemringking. Bongko guys tandure. Tiwas disulami bolak-balik, guys, guys. Rumangsane ketiga, lah kok udan imben dino. Hajur jum-jum. Bu, Wong gek biyen ni apian. Nyedulur buat tehno. Karo tonggo, ibu-ibu sing sepuh ni eling. Biyen masak yo nang kentekan bumbu ngono. Njaluk tonggo biasa. Yu, ndek brambang to ra. Aku nyambel kentekan brambang. Ngono ku biasa nggih mboten? Saiki. Ya tuku kok nyimut. Mulane rungokno to. Donya biyen yo uwapian. Banjir yo kene tau to banjir. Ngen kula yo langganan banjir. Kanor. Tapi banjir biyen iki mboten ngrusak. Suwe kadang seminggu terendam air. Tapi parino sawah bar kelem lho sik iso panen. Kacang ijo, kedele, tanduran-tanduran iki kelem, tapi sik ngunduh, sik panen. Dadi banjir zaman biyen iki nek ambek wong iki modele batehno ngono. De. Mboten ngrusak. Mboten ngerusak, jadi modelnya mau kaya dolan namanya dulure. Bar keperluannya yuk mulai. Nah wong saiki masya Allah karo tonggoi modelnya kaya wekmu ya wekmu, wekku ya wekku, urusanmu urusanmu, urusanku urusanku. Heh, wuih. Wong saiki elekan no modelnya, banjir ya melo elekan. Kadang orang suwe mau rong dino, tapi ngerusak sembarang kalir. Omah kentir, bondo donya kentir, sak wong-wonge kentir. Lah niki nek elekane tambah nemen, kerusakan moral tambah parah, sing teko ora banjir biasa, sing teko ratune banjir. Namine Al-Mukarromah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Lih. Wong gek biyen iki sopan-sopan, tata krama unggah-ungguh didamel. Biyen ya numpak sepeda ontel, soalnya sepeda motor biyen iki arang-arang, sak desa sing duwe sepeda motor kadang mau Pak Lurah tok. Zaman biyen ana sepeda motor mlebu nang desa, godhok kok ambek cah-cah itu diambuti pete. Ya sing penggaweane ngono ku nyatane saiki ya iso dadi lurah kok wonge. Lih, Bu. Mbiyane sepeda ontel kuwi kok numpak sepeda ontel ya jelek jelek jelek clingkri diolahi wer wer wer. Lah kok terus ana wong jandonan nang pinggir dalan. Medun kok doduane jluk medun sepeda dituntun. Nah, liwati Amit nderek langkung nggih nuwun sewu. Nggih napa mboten? Engko nek wis kliwat lagi tumpaki neh. Jelek jelek jelek clingkri wer wer wer klinding. Saiki. Oh, terak jare. Wong ngene lek ngomong terak. Apa maneh sepeda motor? Alah tambah bleyer kok weng. Ambek bokonge dijunjung centit. Ya Allah. Mane mbiyen sopan-sopan. Mulane gempa bumi mbiyen karo saiki beda. Gempa bumi biyen sopan modele, mergo wonge sopan-sopan. Loh, jangan dikira dulu enggak ada gempa bumi. Nek wong kene ngarani lindu iki lho. Gek biyen yo gelek takono sing sepuh-sepuh. Kadang suwe durasine gempa bumi zaman biyen 5 menit, 7 menit. Lampu ku yo obah-obah ngene. Nah, tapi mboten ngerusak, tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Mergo wonge sopan-sopan, lindune melok sopan. Pian yo gelek kok gempa bumi bengi bar lindu. Ah esuk do cerita kok kowe gek bengi kerasa ta ora? Iya, C. Setengah 10 kuwi lho aku nanggone bayang wis bok kok mbiyut mbiyut. Dadi gempa mbiyen asik ngono model. Longe mboten. Ya Allah. Nek wong saiki ndelodok-ndelodok gempa bumi melok ndelodok. Wonge pencilaan-pencilaan, mulo gempa bumi ya melok. Ora perlu suwe-suwe saiki, kadang durasinya cuma dalam hitungan detik, tapi skalanya yang besar. Nek biyen durasinya lama tapi skalanya kecil. Ya wonge tambah diyut-yut ngono zaman biyen. Omah kayu yo kriyet, kriyet. Gentenge lho ora mlorot. kriyet kriyet. Saiki yo ora suwe skalane sing gedhe dalam hitungan detik. Riyet. Porak-poranda. Hancur luluh. Apa? Heh? Oh, gempa yang ngono kuwi to, ngaget ngono kuwi to. Masa ana gempa bumi crut. Kuwi kok gempane bojo nem kuwi. Embo. Iki sekliwat jam 12. Wis ganti dino. Undanganmu dino Sabtu. Saiki wis mlebu dino Minggu. Iki berarti aku ceramah rong dino. Enjene tekane dalu kok. Aku teko dalu ki ora perkara mampir nenggone karaoke ya ora leren biliat ya ora. Ya wis gugup-gugup tak banter-banter nodok kene. Kan nggon sik dipaido. Yo. Wong gek biyen sregep-sregep salat jamaah. Padahal urung ana listrik, sik peweteng ngono kuwi. Nang masjid langgar niku ya sik elek-elek. Dalan urung aspalan, aspal mbiyen ku aspal safilin. Nek barudan pletot-pletot ra karuan. Ngono ku subuh wayah umun-umun peteng ge ana apa jenenge mbiyen kabut ini apa jenenge? Ah, pedhut ya kuwi, pedhut kuwi. Ngono kuwi dlumukan nggawa teng, nggawa oncor. Kebreset-breset, kadang kebanting barang ngono. Budal jamaah subuh no masjid no langgar. Bekok. Saiki. Masjid munda api, langgar munda api. Padang jinglang, listrik lampu neten pundi-pundi. Wih. Wih. Melaku no masjid ya pewenak. Tapi munda sepi. Biar azan urung neng speaker. Loudspeaker dereng wonten pengeras suara dereng enten alah black seng wile diluntung Allahu Akbar Allahu Akbar bien tapi sing tekono masjid jamaah kata subuh peteng-peteng ilo akeh pemane terima salat-salat liyane saiki delok loudspeaker banter ngapunten masjid Jati Blimbing kene nek wayah subuh akeh ndi wonge karo cagake. Nek cagake 86. Sak sing kependem tembok ya, sing jamaah subuh mek wong telu. Loro-loro nang kabeh. Sing siji watuk, sijine mengi, sijine mencret ngono. Padahal speaker lho wis banter nek azan. Lah sak urunge azan kuwi digeki tarhim, ten pundi-pundi. Tarhim sik saurunge azan kuwi ben persiapan wong-wong kuwi. Derenge azan niku kok tarhim sik termasuk masjid mriki mesti. Assalatu wassalamu alaik. Ya imamal mujahidin. Masjid kene lek wayah tarhim mak penak ngoten to nggih. Ya percaya soalnya radio. Ora penak piye wong sing disetel radio. Assalatu wassalamu alaik radio. Nah, bareng sing ngadzan ya wong langsung. Allahu akbar. Allahu akbar. Dadi sing ngadzan ya wis mambu kuburan ngono wong. Sing ngadzan ya wong kuwi. Sing komat ya wong kuwi, sing imam ya wong kuwi. Bar adzan iki rekane golek penumpang. Menawa ana sing teko, pujian ngelek-ngelek. Subhana Allah. Allahil ngandil. Eh, lek wong biyen kuwi serwegep-serwegep salat jamaah. Mulane yo kena dititeni. Biyen umpama bar asar kok udan deres, takokno sing sepuh-sepuh. Bar asar udan deres. Terus manjing waktu maghrib ana azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Ora penak ya ora laris lambemu. Mbok bandingno karo lurahmu ya adoh. Maksudnya tugasnya beda-beda. Aku dikongkon dadi kaya Pak Lurah ngurusi pemerintahan desa. Ya ora entos aku. Wedhae Pak Lurah kon kaya aku ya. Tugasnya dhewe-dhewe kok. Ibadahnya Pak Lurah ya ngatur desa sak api-apike. Kuwi bernilai ibadah. Ganjarannya gede nek bener. Perjuangan jihadnya Pak Lurah, ibadahnya Pak Lurah ya kuwi ngatur desa sing apik, sing bener. Nek Mbah Yai perjuangane ya tenggene masjid niku mulang ngaji, bimbing masyarakat. Dewe-dewe polisi bagian keamanan, tentara bagian pertahanan. Tugase dewe-dewe apa guyu. Biyen bar ngasar ngudan terus, terus ana azan maghrib. Ngono iso terang kok langsung. Jadi modelnya koyok ngekei kesempatan wong-wong sing kulino sholat jamaah no masjid. Engko nek berjamaah udan meneh. Jadi udan biyen nek krungu azan sungkan deh. Laran se, iku wong Jati Blimbing ngapain no masjid. Nah, wong saiki do rasa-rasan sholat jamaah bar ngasar ya udan tawres. Terus manjing maghrib ono azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jerene udan, alah aku terang wong-wong yo ora ana masjid. Tiwas leren ra ana sing ndubudal ana masjid. Gayetno ae lek kesuwen. Nek perlu barengi angin, barengi bledhet. Wes setengah siji kok. Yo. Lho, maknane sampean ki lek pengen uripe ayem tentrem donyane aman akhirate aman, yo dadi wong sing apik. Ambek apik piye? Yo nyonto Kanjeng Nabi. Contone Kanjeng Nabi kuwi, Kanjeng Nabi niku diprogram Gusti Allah didadekno conto sing sempurna kaapikane kanggo menungsa. Mulane sing bener niku nggih nuturi anak nak-nak. Kanjeng Nabi ku mbiyen ngene nah. Apa ae? Kanjeng Nabi ku mbiyen ngene. Guru-guru ten murid niku, anak-anak sekalian, Rasulullah itu dulu begini, begini, begini ngono sing bener. Wis kapan-kapan mohon kula sambung niku, nggih. Wis setengah siji sae. Kowe nek kurang